Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Tayyib, qala rahimahullah, ketentuan-ketentuan naibul fa'il sudah kita baca ini. Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfu. Kedua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Harus didahului oleh fi'il majhul. Dan kita sudah mempelajari bentuk perubahan dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bih. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Ini juga sudah dijelaskan. Susunan fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fa'ilnya dihilangkan, maka maf'ulun bih dikedepankan, dimajukan untuk menggantikan kedudukan fa'il. Yang keempat, bila naibul fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Kalau bahasa ngapaknya mufrad, sega. Kalau bahasa kita ini mufrad. Gimana Pak? Rana sego ya. Yang jelas penggemar antum banyak juga sih. Ada kemungkinan besar ini bahasa Solo di Banjar negarisasikan. Ada sebuah perdebatan di antara ikhwan salafiyin yang ada di Damat. Tapi karena ini masalah perdebatan agak panas, jadi kita sampaikannya pelan. Ini ada perdebatan di sebagian ikhwan salafiyin di Damat. Khilaf asal-muasal bahasa Jawa itu dari daerah mana? Nah, ada yang mengatakan dari Malang, Jawa Timur. Ada yang mengatakan dari Yogyakarta, ada yang mengatakan dari Solo. Pendapat yang paling kuat, karena orangnya banyak, itu dari bahasa ngapak juga. Kira-kira yang kuat mana saja? Sekarang bahasa Brebes, Jawa Utara dengan Cilacap, Jawa Selatan, Jogja, Solo, apalagi pedalaman tinggi Wonosobo, ya kan? Dengan yang Jawa Timuran, beda jauh. Tapi asal muasalnya dari mana bahasa Jawa ini? Ya? Jawa ada Jawa Barat, bahasanya sudah beda. Belum lahir. Kalau sudah lahir? Maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Tetap fred. Nah, bila naibul fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Pakai bahasa Arab aja lah. Bukan bahasa Arab, bahasa Arab. Maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ini sama dengan ketentuan di dalam pembahasan fa'il. Kemudian yang kelima, setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan. Karena kaidahnya yang menggantikan dan yang digantikan tidak boleh disebutkan secara bersamaan. Yang keenam, bila naibul fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annath. Mesti diberi tanda mu'annath. Yang ketujuh, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ada yang membutuhkan dua objek sekaligus. Fi'il di dalam bahasa Arab ada yang membutuhkan dua maf'ulun bih. Kalau seandainya yang pertama menjadi naibul fa'il, maka maf'ul bih kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Bentuknya ada fi'il lalu fa'il, kemudian maf'ulun bih pertama, setelah itu maf'ulun bih kedua. Seandainya ada susunan seperti ini, fa'il kita hilangkan, maka maf'ulun bih pertama maju, namanya berubah menjadi apa di sini? Naibul fa'il, fi'il, naibul fa'il, maf'ulun bih pertama menjadi naibul fa'il. Maka maf'ulun bih kedua, maf'ulun bih kedua menjadi maf'ulun bih tanpa pertama dan tanpa kedua. Susunan asalnya kan fi'il fa'il maf'ulun bih, tapi karena maf'ul bihnya dua, keterangan maf'ulun bih pertama, maf'ulun bih kedua. Maf'ulun bih pertama turun menjadi naibul, maf'ulun bih kedua turun menjadi maf'ulun bih tanpa ada satu atau dua, karena maf'ulun bih di sini satu, satu-satu. Nah, fi'il fa'il fa'il maf'ulun bih. Itu yang dimaksud dengan poin nomor 7. Yang dimaksud di sini adalah poin nomor 7. Kita ambil contoh sekarang, u'tiyal faqiru thawban. Contohnya sekarang, a'ta Muhammadun al-faqira thawban. Muhammad memberikan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Muhammad memberikan pakaian untuk orang fakir. Kalau letter-nya, Muhammad memberi orang fakir sebuah baju atau pakaian. Apa fi'il kata kerja? Ini memerlukan dua objek, maf'ulun bih, al-fakir dan. Kalau kita katakan a'ta Muhammadun al-faqir, Muhammad memberi orang fakir. Masih kurang. Ada yang hilang. Memberi apa? Tapi kalau kita hilangkan fakir, contoh yang lain, a'ta Muhammadun thauban, Muhammad memberi pakaian untuk siapa? Maka a'ta membutuhkan berapa maf'ul bih? Dua. Muhammad memberikan pakaian untuk orang fakir. Sekarang Muhammad saya sendiri. Muhammad adalah saya. Saya ingin cerita ke antum bahwasanya saya ini telah memberi sebuah pakaian untuk orang fakir. Anak ingin menyembunyikan identitas diri, nggak pengen diketahui orang kalau saya telah memberi. Maka Muhammad saya hindarkan, karena saya nggak pengen dikenal orang. Saya ingin menjelaskan bahwasanya orang fakir itu diberi pakaian tanpa menyebutkan siapa yang memberi pakaian. Maka al-faqira maf'ulun bih pertama berubah menjadi naibul mansub, atau berubah i'rabnya jadi thauban, berubah atau tetap? Tetap thauban. Fi'ilnya sekarang berubah atau tidak? Berubah. Huruf pertama di sebelum terakhir di alif, sebelumnya kasroh, tepat? Tidak tepat. Alif sebelum kasroh, kalau seandainya kasroh yang diubah menjadi fathah, kalau seperti ini ada kasus alif sebelumnya kasroh. Yang jelas alif dan kasroh kan nggak mungkin bergabung. Kemungkinannya ada dua. Kasrah yang kita rubah menjadi fathah untuk menyesuaikan dengan alif, atau alif yang kita rubah menjadi iya guna menyesuaikan. Ada dua kemungkinan. Di sini o'ti, enggak bisa dibaca. Alif sebelumnya kasrah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kasrah yang diubah menjadi Kemungkinan kedua alif dirubah menjadi kemungkinan pertama yang kita berapa yang kita pilih? Yang kedua. Karena kaidahnya sebelum terakhir harus. Ini kasrah enggak bisa ditawar-tawar. Karena enggak bisa ditawar-tawar, maka alif yang harus menyesuaikan. Berubah menjadi apa? Oh. Yang perlu dicatat bahwa setiap fi'il madhi mu'tal akhir. Setiap fi'il madhi mu'tal akhir harus dicatat ini. Eman-eman enggak dicatat. Setiap fi'il madhi mu'tal akhir. Apa yang dimaksud mu'tal akhir? Huruf terakhirnya huruf illah. Setiap fi'il madhi mu'tal akhir dalam bentuk majhul, dalam bentuk majhul selalu diakhiri huruf ya. Selalu diakhiri huruf ya. Karena peraturan fi'il madhi apa ya kawan? Sebelum terakhir itu dikas. Apapun bentuk huruf illahnya, kalau sebelumnya kasrah berubah menjadi ya. Sekarang contoh ghaza, berperang atau memerangi. Ghaza ini fi'il ma'lum, kalau dijadikan majhul menjadi ghuzi ya. Roma rumia. Baka huki. Da'a du'i. Tayyib, kemudian haba. Kalau tadi kan sudah di, sekarang merubah ya. Atau gini yang mudah, ako jadi apa? Rupiya. Huruf pertama di sebelum terakhir di alif dan koma sesuai dirubah menjadi apa? Alif dirubah menjadi menjadi apa? Rupiah. Kalau haba ghaza. Kemudian contoh yang berikutnya ta'ata. Kedua wazan tafa'ala. Ta'ata. Jadi apa? Tu'u iya. Tu'u iya. Kalau istad'a ustud, ustud'i ya, pokoknya akhirnya ya. Ibtagha ubtughi ya. Gitu. Akhirnya ya. Ubtughi ya. Naam. Contoh yang berikutnya. Taib. Insala. Unsulia. Bukan insulin. Kalau insulin kajian di UNS. Instalan di UNS. Insulin ya. Hubungi Ustaz Syah. Dan seterusnya. Jadi kaidahnya apa? Fi'il madhi mu'tal akhir kalau dijadikan majhul huruf terakhirnya jadi apa? Ya, ini harus dikuasai perubahan perubahan barakallahu fikum fi'il ini. Taib, yang ketujuh tadi poinnya, bila maf'ulun bih-nya dua atau lebih maka yang pertama menjadi naibul fa'il sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bihi. Contohnya tadi menjadi u'tiya al-faqiru thauban. Qala rahimahullahu taala al-amthilatu, contoh. Umiral waladu. Mana naibul fa'ilnya? Al-waladu marfu. Apa tandanya? Umiratil bintu. Mana naibul fa'ilnya? Al-bintu. Tanda rafa'nya? Umiral waladani. Mana naibul fa'ilnya? Al-waladani. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Alif. Musanna. Umiratil bintani. Mana naibul fa'ilnya? Al-bintani. Yu'marul awladu. Mana naibul fa'il? Al-awladu. Tu'marul banatu. Al-banatu. U'tiyal faqiru thawban. Al-faqiru. Dhuribat alaihimul dhillatu. Al-dhillatu. Sama dengan fa'il. Naibul fa'il itu tidak selalu jatuh setelah fi'il. Boleh dipisahkan dengan kalimat lain. Yu'tan najihu hadiyatan. Di sini fi'il mudhari' yu'ta, diberi keterangan tambahan. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau tadi fi'il madhi. Ini kaidah-kaidah umum yang akan membantu nanti. Fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf 'illah. Fi'il mudhari' mu'tal akhir bila dirubah menjadi majhul, bila dirubah menjadi majhul, pasti diakhiri alif. Pasti diakhiri a alif. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin di tidak. Pasti diakhiri alif. Mengapa demikian? Karena kaidah majhulnya fi'il mudhari', huruf sebelum terakhir apa harakatnya? Fathah. Sementara huruf 'illah sebelumnya fathah, dirubah menjadi alif. Iya kan? Huruf 'illah sebelumnya fathah, dirubah menjadi a alif. Sekarang yarmi menjadi yurma. Yaghzu. Yad'u. Nah, ya'ti. Yu'ta. Kalau itu tadi ata. Yu'ati. Ayo, yu'ata. Ta'ata. Yata'ati menjadi apa? Yuta'a. Istad'a. Yastad'i. Yustad'a. Yustad'a. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau fi'il madhi majhul mu'tal akhir, huruf terakhirnya apa? Alif. Hah? Oh, alif. Fi'il madhi majhul. Tandanya? Kok tandanya? Diakhiri dengan huruf apa? Ya. Karena huruf illah sebelumnya kasrah pasti dirubah menjadi ya. Kalau fi'il mudhari' majhul mu'tal akhir menjadi a alif. Menjadi alif. Taib. Di situ yu'ta an-najihu hadiyatan. An-najihu sebagai apa ya ikhwan? Naibul fa'il. Hadiyatan maf'ulun bih. Jadi orang yang berhasil itu diberi hadiah. Siapa yang memberi? Kepala kelas, kepala sekolah, orang tuanya, temannya, enggak tahu siapa. Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Al insanu sebagai apa? Naibul fa'il. Dha'ifan di sini maf'ulun bih. Kutiba 'alaikumus siyamu. Kutiba membutuhkan naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? As-siyamu. Wala tuqbalu minha syafa'atun. Mana naibul fa'ilnya? Syafa'atun. At-tamrin, latihan yang bahasa Arab. Ij'al ma ya'ti naibul fa'il. Rubahlah jumlah di bawah ini menjadi naibul fa'il. Susunan naibul fa'il. Qatafa Muhammadun az-Zahrata. Muhammad, yaitu Muhammad Ja'far di sini, Muhammad Ja'far memetik bunga. Hah? Jangan begitu ya Salman. Sabar ya Salman. Nah, ini pembicaraan di tingkat asatidah sekarang sedang membahas, mulai tahun depan ini santri dikirim ke daerah-daerah. Sudah dibahas. Santri siap-siap. Kalau sudah dikirim daerah ya sudah jadi seorang dai, beda dengan sikapnya di pondok kan gitu. Di pondok mungkin apa? Kena piket, kalau di sana insyaallah enggak kena piket. Kalau di sini biasanya apa namanya, membawa masalah, artinya tanya terus. Kalau sudah dikirim sana tinggal nunggu aja, ditanya masyarakat, oh Ustadz ini gimana? Nah, ini sudah disiapkan. Insya Allah. Ya, paling tidak sebulan, sebulan santri TD kosong. Dibagi, Salman kesana, Yahya kesana, Syekh Ridwan di sini. Sudah disiapkan, banyak daerah yang sudah meminta. Tahun depan insyaallah. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang datang itu dekat sebenarnya. Hari kiamat pun dekat. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi dekat sekali, siap-siap saja. Yang sudah selesai ushulu tsalatsah, sekarang saya Fathul Majid, siap-siap ngajar ushulu tsalatsah. Begitu. Jadi Muhammad di sini yaitu Ja'far, qatafa Muhammadun az-zahrata. Muhammad memetik bunga. Mana yang kita hilangkan? Muhammad, Muhammad dihilangkan, kasihan. Hah? Gitu, Ja'farnya masih. Qatafa Muhammadun az-zahrata, az-zahra Muhammadun kita hilangkan. Setelah itu apa yang harus kita rubah? Fi'ilnya dulu kita rubah, thayyib. Menjadi apa? Qutifat, ada tambahan ta ta'nits. Kenapa ditambahkan ta ta'nits? Karena naibul fa'ilnya muannats. Az-zahra, az-zahrata berubah menjadi apa? Az-zahratu. Jadi qatafa Muhammadun az-zahrata kalau dirubah dalam susunan naibul fa'il menjadi apa? Qutifat az-zahratu. A'ta Aliyun abaka. Kurang ini. Ali memberi ayahmu apa? Memberi apa? Yang penting jangan bogem mentah. Hah? Siwak sudah. A'ta Aliyun abaka siwakan. Mana yang dihilangkan? Aliyun. Al-afu ya Ali. A'ta menjadi apa? Abaka, abuka, siwakan, tetap bersiwak. U'tiya abuka, siwakan. Amarat Maryam rajulan, Maryam menyuruh orang. Mana yang dihilangkan? Maryam. Amarat, umirat, rajulan, berubah menjadi roh, rajulun. Ada yang harus dirubah? Ada. Apa? Fi'ilnya tak ta'nits dihilangkan, tak ta'nits dihilangkan, walaupun fa'ilnya mu'annath karena sudah dihilangkan tidak punya kepentingan apapun fa'il, yang menjabat sementara adalah roh rajul, jadi harus ngikut apa kemauan dan keputusan si rajul. Yaqtulul muslimun al kafirina, mana yang dihilangkan pertama? Al muslimun sebagai fa'il. Yaqtulu berubah menjadi yuqtalu. Al-kafirina, al-kafiruna, marfu. Yadribu Aliyun al-hirrata. Aliyun menjadi tokoh kita malam hari ini. Yadribu Aliyun al-hirrata. Ali memukul kucing. Yang dihilangkan pertama Aliyun, kemudian yang dirubah fi'il menjadi apa? Tudrabu. Karena al-hirra mu'an, al-hirrata berubah menjadi al-hirratu. Tudrabu al-hirratu. Sa'alan nabiyyu rajulan. Mana yang dihilangkan? An-nabi. Sa'ala rajulan. Taksirul bintul ina'a. Al-bintu dihilangkan. Taksiru, tuksaru. Al-ina'a, al-ina'u. Amarani usta, Oh iya, yuksaru. Taksiru menjadi yuksaru. Al-ina'a, al-ina'u. Amarani ustadzun. Ustad memerintahkan saya. Mana yang dihilangkan? Ustad, jangan dihilangkan. Enggak ada pelajaran nanti. Ustadzun dihilangkan. Amara, umira. Ya mutakallim menjadi saya diperintah. Umir tu. Semula ya mutakallim situ dhamir nasab maf'ulun bih. Dhamir nasab kalau dirubah menjadi dhamir rafa menjadi ta. Baik. Dhamir ya mutakallim, dhamir ya mutakallim dalam keadaan mansub. Kalau kita jadikan rafa menjadi apa? Tu. Kalau ka menjadi sa'alaka. Ayat ta su'ilta. Kalau hum dhamir rafa' dan dhamir mansub, hum sama atau beda antara dhamir rafa' dan dhamir nasab? Bisa difahami enggak? Ana ulangi. Saya dalam bahasa Indonesia kan kata ganti, saya. Dalam bahasa Arab dinamakan dhamir. Antara dhamir rafa', dhamir yang rafa', dan dhamir yang nasab itu ada letak perbedaannya. Ada juga yang sama. Tapi sekarang letak perbedaan antara dhamir saya yang nasab dan dhamir saya yang rafa'. Kalau dhamir saya, kata ganti saya yang rafa', itu adalah tu, katab tu. Tu di situ artinya saya tapi rafa' sebagai fa'il. Kalau nasab menjadi apa? Ya mutakallim. Dharabani, dia memukul saya, bukan dharaba. Enggak bisa, dharabana tu. Kalau hum sama atau beda antara rafa' dan nasab? Sama. Huma sama. Dhamir rafa' loh. Sekarang mereka laki-laki telah duduk, apa bahasa Arabnya? Jalasu. Mana dhamir rafa'nya? Wawu. Dhamir rafa'nya wawu. Kalau dhamir huma jalasa. Mana dhamir rafa'nya? Alif. Kalau dhamir nasabnya huma. Kalau dhamir nasab hum, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya. Nah, kalau dhamir rafa wawu jama'ah, diurutkan dari atas, wawu jama'ah, alif, dhamir mustatir, alif, tathniyah, wawu jama'ah, dhamir mustatir, alif, tathniyah, nun, niswah, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na, na, tu, na, na, tuna itu enak. Tapi berarti amarani ustadzun berubah menjadi apa? Umir tu, sa'alaka waifun, tamu itu bertanya kepadamu. Waifun kita hilangkan. Sa'ala berubah menjadi apa? Su'il. Ka menjadi ta. Su'il ta. Dharabani rajulun. Rajulun dihilangkan. Dharabani berubah menjadi dhurib tu. Nah, wallahu a'lam shawab. Dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan naibul fa'il. Untuk besok kita masuk pembahasan al-mubtada wal khabar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.